janji untuk setia yang kini bercela. Kau tak rasakan di mana hati meraba, susuri sanksiku yang kian beranjak, melemahkan cinta. Oh, dapat menepi terutama bila dirimu menghempaskan semua khayalan indah setelah bahagia menawan waktu dengan sangat sia-sia. Tergores kesan engkau ingin merancang sebentuk cinta yang sempat bernilai. Ku tak kuasa meminta sejenak jeda, selayaknya engkau datang hadapi